jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya setelah melaksanakan khutbah dan salat Jumat, kita akan mendapatkan tanya jawab seputar khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh Ustaz Asep Sukuna MPSI pagi Jumat hari ini. Pada sesi tanya jawab ini, kami memberikan waktu 15 menit dan diberikan kesempatan bagi tiga penanya saja. Kami persilakan bagi jemaah yang akan bertanya, tentunya dengan pertanyaan yang singkat dan jelas serta singkat aja deh. Yang contoh tadi kan adalah penilaian ya, guru tadi. Seandainya yang bersangkutan ikhlas, pertanyaannya apakah orang ikhlas itu tidak boleh ada kutip protes gitu? Atau satu? Atau dengan kata lain juga mungkin saya marifer seperti ini. Saya sih mungkin ada orang konflik, saya sih tidak dendam, cuman saya juga tidak lupa. Pertanyaan kedua ini, kalau motivasi kita kaitkan dengan teori basic need ya, mungkin teori kebutuhan pokok, katanya ada Maslow, Hertz dan seterusnya kan. Kalau teori-teori yang tadi kan pertama pasti sandang, papan, pengamanan, taman, kemudian baru estimis. Nah mungkin kalau kemudian estimis kan who is I? Siapa saya sebenarnya itu? Nah barangkali who am I? Menurut saya kira-kira dikorelasikan itu dengan ikhlas tadi, apa juga tidak pas gitu. Mohon maaf, penjelasan, terima kasih. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz, untuk pertanyaan adalah di mana posisi dan peran ikhsan dan ikhlas supaya lebih ikhlas aktivitas kita. Poin kedua, pertanyaannya bahwa alat apa yang bisa kita pakai sebagai kontrol supaya kita selalu track kita ikhlas dalam beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda nggak antara kiroh dan motivasi? Terus yang kedua, kiroh dan motivasi. Terus kemudian beda yang mendasar antara motivasi untuk Islam dengan yang konvensional itu apa dasar? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih ya pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi bapak-bapak jangan berharap bahwa semua pertanyaan kemudian harus terjawab dengan memuaskan. Tentu saja sebagai manusia terbatas ya dalam. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak kita tangguhkan. Siapa tahu suatu saat kita bisa menemukan jawaban yang mungkin lebih baik ya, Allah Ta'ala. Pertama, protes. Boleh, Pak. Jadi kalau kita mendapati ketidakadilan, itu kan boleh dikatakan kan ketidakadilan. Ya. Saya merasa sudah bekerja dengan baik, kemudian secara formal itu ada penilaian, tetapi penilaian itu kok jauh dari yang diharapkan menurut pengamatan saya subjektif, maka boleh paling tidak bukan protes, mempertanyakan kenapa bapak memberikan penilaian seperti ini, apa dasar yang digunakan oleh bapak sehingga sampai muncul angka-angka ini, sementara saya merasa kok rasanya lebih baik dari ini. Artinya mempertanyakan yang tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran boleh. termasuk kan Islam itu kalau kita dizolimi, kan kita boleh membalas dengan kezoliman yang timpal. Jadi ibaratnya dipukul kemudian di sokok satu dengan yang di sebelah atas, maka kita boleh membalas dengan hal yang serupa. Sokok di atas lagi yang kurang lebih mirip dengan yang itu kan yang maksud dengan pisos. Jadi menghilangkan jiwa satu, maka balasan hukumnya adalah dihilangkan juga jiwanya. Itu makna yang lebih jauh dari pisos. Cuma dalam Islam tetap lebih alternatif. Jika kamu bersabar dan kamu memaafkan atau bahkan berbuat kebaikan, itu lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah. Itu boleh dilihat di surah 40 ya kalau tidak salah. Jadi Allah memang memberikan alternatif. Jadi jika kamu zalimi, maka membalas dengan hal yang sama itu boleh. Tetapi jika kamu, gitu kan tadi, bersabar, memaafkan, bersabar, kemudian bahkan level lebih tinggi lagi, berbuat kebaikan, gitu kan, dari proses itu jauh lebih baik. Jadi dalam kasus tadi, case tadi, menurut saya boleh dulu itu mempertanyakan, memprotes, sampai ada penjelasan yang clear, gitu kan, sehingga jelas. Kalau ternyata dia tetap menemukan kezoliman, artinya sebenarnya memang kepala sekolah itu berniat zolim, gitu kan. Kita ke pengadilan juga boleh, gitu kan, diproses terus untuk penegakan. Tetapi kalau kemudian sudahlah, berarti Anda memang sudah menginginkan itu untuk saya, gitu. Kemudian saya tidak, itu juga boleh. Kan itu juga pilihan lain yang dianggap oleh Allah itu adalah pilihan yang baik bagi orang itu. Yang kedua tentang kebutuhan-kebutuhan ya, saya kira ya, jadi kan ketika orang bekerja kan tetap ada pabrikan untuk mendapatkan sesuatu gitu mungkin ya, mungkin termasuk uang gitu kan, juga mungkin uang itu akan diberikan untuk kebutuhan dan sebagainya. Saya kira itu kalau menurut saya sih itu kan efek gitu ya. Jadi ketika saya bekerja dengan baik, dan bekerja dengan baik itu dilakukan karena Allah, kerjanya sistematis, kerjanya profesional, dengan tetap niat karena Allah, itu kan sudah hukum Allah gitu, dan dia harus mendapatkan sesuatu sebagai akibat dari cara kerjanya yang baik dan profesional. Jadi tetap menurut saya hal-hal yang bersifat keduniawian itu akan ada dan menyertai. Cuma itu mungkin jangan dijadikan sebagai landasan pokok gitu kan yang mendasari kita bekerja, walaupun ujungnya mungkin begitu ada. Cuma ya Allah, ini adalah karenaMu, sebagai pengabdian kepadaMu, memberitakan aku untuk mencari nafkah sebagai bekal untuk hidup, kan dengan bekerja profesional kan otomatis hal-hal itu akan menyertai. Sehingga dengan begitu kita tetap lebih. Nah, so kalau orang bekerja dengan baik, tetapi dalam pikirannya itu tadi uang, gaji, uang, insentif dan sebagainya, ketika dia tidak mendapat itu, gitu ya, kan mungkin ya, orang bekerja dengan baik, ternyata yang diinginkan, yang didapatkan dalam benak itu tidak datang, tidak kunjung datang, karena berbagai alasan, maka dia akan mendapat kekecewaannya. Nah, jika bukan itu caranya, secara yang lain dari itu insya Allah kita tetap akan. Jadi di Allah mungkin kau takdirkan harus begitu, walaupun saya tidak bekerja secara baik, profesional, memperjuangkan, toh tidak datang juga. Boleh jadi ini adalah yang terbaik yang memberikan saya. Jadi sebaiknya kita tetap bersabar. Jadi memang jurusnya supaya tadi itu seperti itu kalau yang sensitif. Kemudian tadi ihsan dan alat kontrol ya. Nah ihsan ini maknanya bisa ada bermacam-macam ya yang saya ketahui. Ihsan itu bisa berbuat baik, bisa ihsan namanya. Tapi ihsan itu tidak ada pengertian kalau di hadis itu kan mahwa ihsan apa itu ihsan. Jadi ihsan itu katanya beribadah kepada Allah seolah-olah kan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, memang kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah ada dan melihat kamu. Jika dengan begitu orang akan berbuat yang terbaik gitu maksudnya. Maka adalah kaitan antara pengertian itu dengan kita dalam kata baik. Terus kalau kita sholat, kita membayangkan Allah ada di situ gitu kan, Allah memperhatikan kita, itu mesti sholatnya lebih baik performanya itu. Jadi ketika sujud pun dia hanya bahwa ya Allah aku merunduk bersujud pada Engkau gitu. Jadi betul-betul membayangkan akhirnya sujudnya terhayat gitu kan, sebagai bentuk apa ya, bentuk kehambaan gitu. Ketika berdiri juga terhayati, ketika rukuk juga terhayati, bacaan-bacaan juga terhayati bahwa ketika sujud dia mengatakan Subhanallah Rabbiyal A'la gitu kan, Maha Suci, oh ya Allah yang Maha Tinggi gitu kan, dengan membayangkan memang Allah ada di situ melihat kan, berarti itu yang disebut itu akan menyebabkan mendorong orang beribadah dengan performa yang baik. Dan kelihatannya Nabi menginginkan ihsan itu dilakukan pada setiap aktivitas gitu. Ketika berinfak juga bayangkan Allah ada dan melihat sehingga oh ya Allah ini karenamu. Ketika apapun, nah itulah makna zikir gitu kan, dalam konteks yang lebih luas, artinya selalu ingat kepada Allah dalam berbagai konteks, duduk, berdiri maupun berjalan. Nah kemudian alat kontrol ya. Ya, memang hanya hati saya kira yang bisa menjadi tahap kontrol untuk ikhlas ini. Karena orang lain sama sekali tidak bisa. Di dunia ini, seseorang dihukumi karena penampilan fisik. Tetapi di akhirat, orang dihukumi karena hatinya. Jadi ketika tampak waktu dunia itu sholatnya betul, gitu kan, bolak-balik ke masjid, impaknya banyak, begitu dibuka di akhirat, boleh jadi nol. Gitu. Karena yang diperiksa adalah hatinya. Tapi kalau di dunia kita tidak bisa menilai hati yang tampak, yang bisa kita pernafis sehingga oh ini pertanda mungkin orang baik. Hanya pertanda orang baik, karena apa? Pulang balik ke masjid, infaknya banyak. Tetapi hatinya bagaimana, motifnya apa, walau alam. Dan kita tidak boleh menilai atau menjudge orang ini buruk hanya dengan mengira-ngira hatinya. Yang kita boleh nilai adalah apa yang tampak dari orang itu. Kecuali kalau nyatanya tetap ungkap gitu kan. Itu mungkin sudah sesuatu yang bisa dinilai. Tapi di akhirat yang dilihat justru hatinya itu ternyata dibuka, oh begini gitu kan, oh begini. Jadi ada hadis yang orang berinfak ternyata masuk ke neraka, orang yang membaca Al-Quran kiroah yang hebat itu kemudian masuk neraka, ternyata begitu digali gitu oleh Allah dibuka gitu. Oh ternyata kamu kiroah waktu itu hanya membaca Al-Quran karena ingin mendapatkan penilaian gitu kan, dianggap masuk sebagai kiroah yang baik. Itu ada hadisnya. Nah ketika orang dermawan juga masuk neraka itu, kenapa ya Tuhan, bukan aku dermawan. Begitu dilihat, ternyata kamu dermawan juga karena waktu itu bukan. Termasuk yang jihad sendirilah katanya, yang perang itu. Terus kenapa? Karena ketika kamu berjihad juga ada hal lain yang mendatangi kamu. Jadi hati itu yang dilihat ketika dilihat. Jadi memang menurut saya, ini persoalan besar. Ada penyakit yang masalah motivasi ini, karena akan menentukan tadi nilai dari sebuah aktivitas yang kita kerjakan. Jadi alat kontrolnya hanya diri kita. Oleh karena itu mungkin kalau menurut saya bagaimana caranya ya, ya mungkin sadarilah bahwa setiap kali kita akan melakukan aktivitas, sadarilah supaya apa terbetik gitu kan di dalam hati kita, ya Allah, aku kerjakan ini karena yang dalam bahasa Arab itu ya bismillah itu sebenarnya. Makanya Rasul kan memerintahkan awali setiap aktivitas dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Maksudnya bismillah itu supaya ketika mau mengerjakan itu terbetik niat berbuat ini karena Allah. Nah, cuma tadi menurut saya memang bismillah itu sekarang kadang-kadang menjadi hambar gitu. Jadi hanya perintah secara bisa, tetapi tidak selalu meresap di dalam kesadaran kita. Nah, ini mungkin yang perlu kita refresh gitu, supaya ia lebih bermakna gitu. Ketika kita mengatakan bismillah ya, sehingga hanya akan yang baik-baik gitu kan yang kita kerjakan kalau kita berbaca bismillah, karena kan nama Allah dipertaruhkan gitu kan untuk mengerjakan sesuatu, sehingga tidak mungkin ya buruk. Itulah makna mungkin lebih jauh dari biro dengan motivasi, kemudian bagaimana motivasi menurut Islam ya. Kalau menurut saya sih itu saja, jadi ikhlas itulah menurut saya. Artinya jelas-jelas itu ada dalam dasarnya gitu, bahwa tadi wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlis. Mukhlis ini adalah mukhlis itu kan ikhlas gitu kayak tadi. Mukhlis adalah orang yang ikhlas. Pekerjaannya adalah ikhlas, orangnya mukhlis. Jadi mukhlis ini adalah memurnikan. Setiap motif di dalam kita beraktivitas itu hanya semata-mata karena Allah. Kalau jadi tadi saya katakan dalam psikologi itu hanya ada intrinsik dan extrinsik gitu. Jadi orang bekerja karena demi pekerjaan itu, dia menikmatinya, dia enjoy. Yang satu dia mengerjakan karena ada pamrih lain, ini sebagai batu loncatan saja. Nah kalau itu ya, itu sudah beraktivitas karena Allah gitu. Jadi orientasinya, tujuannya ini adalah. Nah ini menurut saya perlu lancar gitu dalam hidup ini, karena akan menentukan tadi. Itu saja barangkali. Allahu a'lam, artinya yang lebih tahu dan lebih benar hanya Allah. Ini sebatas yang saya pahami terhadap nas-nas atau kuliah-kuliah yang selama ini saya dapatkan. Baik, mungkin juga ada satu pertanyaan, saya masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, sebagian dari teman-teman dulu, ini ada pertanyaan kecil. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita membaca Bismillah semakan serupa dalam perjalanan kita, dalam kita makan bisa samakan. Apakah dalam pekerjaan juga bisa begitu? Terutama kita telah lama bekerja tapi niat yang lillah untuk lillah itu lupa. Apa boleh kita membaca sekarang fil awalina akhiri? Kok kita merasa rugi yang sudah aku lakukan selama ini begitu banyaknya tidak meraup pahala dari Allah. Kemudian dalam mengenai masalah dalam khutbah kan ada edaran jangan bulletin ini jangan dibaca jika kasih khutbah. Apakah itu maksudnya tidak mengganggu atau membatalkan khutbah? Lalu apakah salah saya tadi kalau mencatat khutbah khotib khutbah dari Ustaz tadi untuk di agar tidak lupa? So itu pekerjaan di luar dan sebagai jemaah dalam mengikuti khutbah. Dan bagaimana juga kalau khotib waktu istirahat minum, apakah itu dapat membatalkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut hemat saya, ya pengalaman saya, boleh mempengaruhi niat itu dengan merujuk kepada apa tadi buat analogi pada makan itu ya. Jadi kan orang sebagai manusia kadang-kadang lupa gitu. Jadi begitu makan, karena lapar sudah makan saja. Begitu di tengah perjalanan, subhanallah tadi rasanya kok tidak bismillah. Maka sudah difasilitasi dengan mulai bismillah awal buah gitu. Aku niat karena Allah di awal dan di akhir. Gitu. Termasuk artinya merujuk kepada analogi itu terhadap aktivitas yang kita lakukan. Mungkin dulu tidak pernah terbetik dengan persepsi ini dan baru sadar hari ini misalnya. Maka itu bisa kita lakukan dan dengan memohon pertolongan Allah gitu, maka yang kebelakang gitu, yang terlupakan itu kita bermohon untuk kemudian dimasukkan juga sebagai ibadah. Ya sebagaimana kan dalam Islam dulu kan para sahabat yang baru masuk Islam ketika umur 30 lalu, 40 tahun. Bagaimana yang lalu? Hapus. Jadi Islam menghapus semua keburukan dan masa lalu. Karena dengan sadarnya dia, masuknya Islam dia, internet dia, maka kemudian kebaikan, maka yang lalu kemudian terhapus. Nah dengan begitu, maksud saya, mudah-mudahan juga dengan begitu, gitu, lalu lah, maka menjadi kebaikan juga, tapi ini ada mungkin pada hari ini. Baca khatab, menurut saya sih, memang sebaiknya tidak membaca ya, karena kalau saya begini ya pemikirannya, kenapa khutbah itu wajib gitu ya dalam sholat Jumat menjadi rukun begitu karena apa? Karena dalam khutbah ada nasihat. Nasihat itu sama kan nasihat untuk mengajak kepada ketakwaan. Berarti orang harus mendengarkan nasihat itu. Maka kemudian tidaklah Jumatnya kalau ketika khutbah orang berbicara. Kenapa asumsinya ketika berbicara dia kan tidak mendengarkan khutbah? Karena esensi dari khutbah adalah mendengarkan nasihat. Nah, kalau kemudian sedang berkhutbah orang juga membaca, berarti kan juga tidak mendengarkan. Sesuai dia punya kemampuan yang luar biasa, gitu. Bisa sambil membaca, bisa sambil mendengarkan. Nah, itu Allah alam. Tapi sebaiknya itu tanpa saya harus menetapkan hukum gitu. Sebaiknya gitu, ketika khutbah tidak membaca, tetapi mendengarkan. Kalau mencatat, menurut saya boleh. Karena mencatat kan termasuk mendengarkan, kemudian berhati. Artinya kan mencatat itu bukan kita melakukan aktivitas yang luput gitu kan, keluar dari konteks, tapi justru kita mencermati konteks gitu kan. Salah. Baik, itu menurut saya itu dibolehkan. Tapi kalau membaca yang lain berarti kan kita tidak menyerap apa yang sedang dengarkan. Minum Allah ya. Artinya saya belum tahu juga apakah ada selama ini saya belum minum ya kalau sedang kerja gitu. Iya kerja kedua, iya betul. Saya pikir saya belum tahu persis jawaban ini boleh atau tidak boleh. Tapi khutbah itu kan bukan seperti sholat ya. Karena sholat kan tidak boleh ada aktivitas lain, ya kan? Selain gerakan yang tidak ditentukan oleh nabi itu sholat. Tetapi kalau sebelah tidak seperti itu, itu apa hukumnya yang sangat kaku. Sehingga pada waktu istirahat, menurut saya sih dimungkinkan dibolehkan untuk minum. Tetapi saya tidak menerapkan hukum terhadap ini, mungkin saya harus telusuri lagi ada nggak pikir tentang minum ketika istirahat setelah antara obat pertama dengan obat kedua. Cuma analisis pertama saya itu rasanya kok boleh karena kita bukan ritual yang asli yang ditetapkan seperti pada waktu sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam berhenti, terima kasih atas perhatiannya.